بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم باب سواك yang basah, yang ada rasanya, waliyabis, siwak yang kering, sudah tidak ada rasanya, lissa'im, bagi orang yang berpuasa, yakni, apa hukumnya? Ikhwan fillah azakumullah, kalau siwak yang yabis, siwak yang kering, tanpa ada rasa, ini diperbolehkan. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Dikarenakan enggak ada rasanya. Adapun as-siwak ratb, siwak yang basah, ada rasa siwaknya. Ini bagi yang berpuasa ada khilaf di kalangan para ulama. Wassahih ar-rajih, pendapat yang rajih, pendapat jamahirul ulama, hampir semua ulama berpendapat boleh, selama tidak ada yang tertelan dalam tenggorokan. Adapun ketika selesai bersiwak, ada bekas-bekas rasa siwak, itu ada uzur padanya. Sama seperti orang yang berwudu, dia kumur-kumur lalu mengeluarkan air dari mulutnya, diperbolehkan bagi yang berpuasa meskipun nanti selesai berwudu ada bekas-bekas rasa air di dalam mulutnya. Ini pendapat jamahir al-ulama. Al-Bukhari rahimahullah al-muallif akan membawakan argumentasinya pada bab ini. Ada sebagian pendapat yang memakruhkannya. Makruh bagi orang yang berpuasa bersiwak menggunakan siwak yang basah. Makruh ini pendapatnya Malikiyah dan ini pendapatnya Syabi rahimahullahu taala. Wahada qawlun mardud. Ini pendapat yang tertolak. Qawlun marjuh yang lemah. Adillah, beberapa argumentasi dalil yang dibawakan nanti membantah mereka. Taib. Hada wadih. Sekarang kita baca penjelasan al-muallif rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويذكر dan disebutkan عن عامر ابن ربيعة قال beliau mengatakan رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك wa huwa sha'im. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku bersiwak. Wa huwa sha'imun dan beliau berpuasa ketika itu. Ma la uhsi wa la uddu, yang tidak bisa saya hitung berapa kalinya. Tidak bisa saya jumlah berapa kalinya. Sering sekali mendapati beliau bersiwak ketika berpuasa. Ini hadis muallak, dibawakan oleh muallif tanpa sanad, disambung sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam sunannya, min tariqi Asim bin Ubaidillah an Abdillah ibn Amir ibn Rabi'ah an abihi, dari jalur Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya Amir bin Rabi'ah. Di sini kita perhatikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan surat tamrid yuzkaru mabni majhul, disebutkan. Itu mengisyaratkan ada kelemahan pada isnad hadis ini. Baik, pada isnadnya ada rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah. Da'afahu Ibn Ma'in wal-Dhuhli wal-Bukhari wa il-Wahid. Dia dida'ifkan oleh Yahya Ibn Ma'in, oleh Muhammad bin Yahya al-Dhuhli. Dida'ifkan juga oleh mu'allif al-Bukhari rahimahullah dan banyak lagi ulama yang lain. Naam. Ala kulli hal, ada kelemahan padanya. Sehingga al-Bukhari membawakan dengan syarat yudhkar. Namun ini hadis fi syawahid, disebutkan sebagai penguat-penguat argumentasi, dikarenakan akan dibawakan nanti beberapa hadis yang sahihah yang menjelaskan bab ini. Baik, kata-kata yastaku wa huwa sha'im, beliau bersiwak dalam keadaan berpuasa, lafadznya umum, tidak menyebutkan siwakun rabbun atau siwakun yabis. Kata-kata yastak, bersiwak, dan itu umum lafadznya, enggak disebutkan apakah siwak yang basah atau kering. Barakallahu fikum. Hukum asal adalah al-am. Ada wabah. Qala wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata ikhwan, sampai sini ya. Ada yang sakat, jatuh? Tidak ada ya? Betul lagi ini ya? Baik. Dan berkata Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan lafaz laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, lafaz ini menunjukkan tindakannya enggak wajib. Tapi sunnah muakkadah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu', niscaya aku perintahkan mereka bersiwak ketika tiap kali berwudu. Hadal hadis juga muallak, disebutkan oleh Bukhari dalam sanad, dikeluarkan secara mausul oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan lafaz la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Niscaya aku perintahkan mereka bersiwak bersamaan dengan setiap kali berwudu. Wudu siwakan dulu. Juga disebutkan oleh Nasa'i dari jalur yang lain dengan lafaz yang lain, beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati La faradtu alaihim as-siwaka ma'a kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memperhatikan umatku, niscaya aku fardukan atas mereka siwak bersamaan dengan tiap-tiap berwudu. Menunjukkan kata-kata la amartuhum, aku perintahkan, kata-kata perintah itu hukum asal wajib. Dikuatkan dengan lafaz tadi, la faradtu alaihim, aku fardukan atas mereka. Tidak fardu dikarenakan kata-kata di awal, laula an asyqa ala ummati. Lafaz itu yang memalingkan makna wajib menjadi makna sunnah. Sehingga disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan bersiwak setiap kali berwudu. Al-hadith disebutkan dalam Bukhari Muslim dengan lafaz yang lain. Kalau dalam Bukhari Muslim apa lafaznya, ikhwan? Ada yang hafal hadisnya? Laula ana syaqqa ala ummati la martum bis siwaki inda kulli salatin. Kalau aku enggak membuatkan umatku, akan saya perintahkan mereka bersiwak ketika hendak salat. Baik, itu dalam lafaz Bukhari dan Muslim. Indah. Intinya ini sahih. Baik, hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam pembahasan siwak bagi yang berpuasa. Sisi argumentasinya, istidlalnya adalah lafaz ini umum, berlaku untuk yang shaim au ghairu shaim. Baik dia berpuasa atau enggak berpuasa, yang penting setiap kali berwudu disunahkan bersiwak. Entah engkau berpuasa atau enggak berpuasa. Nah, itu. Tayib, yang kedua adalah kata-kata siwaknya juga umum, meliputi siwak yang rotbun yang basah, juga siwak yang yabis yang kering. Yang penting siwak, siwak begitu. Lafaznya umum, enggak ada mengatakan la amartum bisiwakil yabis gitu. Tak perintahkan untuk bersiwak dengan siwak yang kering. Enggak ada keterangan demikian. Lafaznya siwak, ya siwak umum, bisa siwak yang basah atau siwak yang kering. Dipahami? Sehingga hadis ini sebagai argumentasi untuk dua poin tadi. Membantah Malikiyah wa kadzalika Syafi'i yang memakruhkan bersiwak dengan siwak basah bagi yang berpuasa. Itu menggunakan dalil, kalau enggak ada yang ditolak. Hadis yang dibacakan oleh al-muallif itu lafaznya umum. Yang puasa enggak puasa dianjurkan bersiwak ketika berwudu. Siwaknya lafaznya umum, siwak yang basah, siwak yang kering. Hadza wadhuh insyaallah. Dipahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Sekaligus menjelaskan kepada kita tentang bab yang lain. Lah disebutkan insyaAllah bab masalah siwak. Tentang waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama adalah ketika mau berwudu. Bersiwak. Dengan hadis ini. Yang kedua ketika hendak sholat. Ini dengan lafaz yang lain dalam sahih. Yang ketiga adalah ketika aroma mulutnya sudah berubah. Nah, ada bau mulutnya antum. Nah, sudah ada bau mulutnya, sudah enggak enak bau mulutnya, bersiwaklah. Supaya baunya segar, wangi. Ada lagi yang menyebutkan ketika membaca Al-Qur'an. Inda tilawatul Qur'an. Ini untuk memuliakan kalamullah. Yang lainnya lagi disebutkan ketika masuk rumah. Bagi yang telah berkeluarga masuk rumah. Ketika kita berinteraksi dengan pasangan hidupnya. Itu dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau beliau masuk rumah, yang pertama kali beliau kerjakan ialah bersiwak. Itu dianjurkan. Barakallahu fikum. Hadha huwa al-muhim. Ini hukumnya sunnatun mu'akkadah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa yurwa nahwuhu. An Jabirin wa Zibni Khalidin anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan diriwayatkan semakna dengan itu, kalau nahuhu semakna, kalau mithluhu lafadznya sama. Ini nahwu berarti semakna. Dan diriwayatkan semakna dengan hadis di atas, An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Ini disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Siwak dari jalur Abdullah bin Muhammad ibn Uqail atau ibn Aqil. Wa Abdullah hadha dhaif. Lafadznya ma'a kulli salatin siwak. Dengan lafad ma'akulli salatin siwak. Setiap kali salat ada siwaknya. Bersiwak dulu. Ada kelemahan dhaif, tapi dhaifun yasir. Dhaif yang ringan menjadi hasan di ghairih dengan hadisnya Abu Hurairah di atas. Juga ada jalur yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Adi fil Kamil. Tapi juga dhaif. Dengan lafad la ja'altu siwaka alaihim azimatan laula ana syuqqa ala ummati la ja'altu siwaka alaihim azimatan. Kalau seandainya aku tidak memberikan umatku, aku akan jadikan siwak ini perkara azimah, ditekankan sekali bagi mereka. Nah, ini juga kata-kata azimah, perkara yang azam. Azam itu hukum asal dari wajib perintah. Qala wa Zibn Khalid. Juga datang yang semata dengan itu dari hadis Zibn Khalid. Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Ani Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Ashabu Sunan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah, wa Ahmad dari jalur Muhammad Ibn Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim Taimi dari Abu Salamah dari Zaid Ibn Khalid dengan lafaz inda kulli salatin, yani laula ana syuqqa ala ummati la amartum bis siwaki inda kulli salatin. Sama kayak hadisnya Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim. Naam. Ini yang dari beliau. Qala kata Basri ikhwan, ini sebagai argumen hujjahnya. Qala wa lam yakhuss as-sa'ima min ghairihi. Ini sisi istidlalnya. Kata muallif, dalam hadis ini Rasul tidak mengkhususkan orang yang saim dan yang lainnya. Hadis yang dibawakan di atas semuanya lafadznya umum, diperintahkan secara sunnah untuk bersiwak ketika mau berwudu atau ketika mau sholat, dan lafadznya umum, tidak khusus untuk yang saim atau ghairu saim. Semuanya masuk. Tadi ya. Tambahkan poin yang kedua, lafaz siwaknya tadi. Siwaknya juga umum. Bisa siwak yang basah, bisa siwak yang kering. Itu namanya fiqih hadis. Sehingga pendapat yang sahih, yang rajih, orang yang berpuasa diperbolehkan ketika sedang berpuasa bersiwak. Entah dengan siwak yang basah atau yang kering. Terutama ketika berwudu dan ketika sholat. Barakallahu fikum. Ketentuannya jangan sampai ada yang masuk tenggorokan. Wahada wadih. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalat Aisyah. Dan berkata Aisyah semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan lafaz as-siwaku mathharatun lil fam. Mardhatul Rabbi. Siwak itu membersihkan mulut, diridai oleh Arab Allah Jalla wa'ala. Siwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan diridai oleh Allah Jalla wa'ala. Ini juga mu'allak tanpa isnad dan disebutkan secara mausul oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Ibnu Hibban kadzalik dalam sahihnya. Tayyib, dari Aisyah, dan dia sahih, dan dia sahih. Siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut dan Allah ridai. Ini faedahnya siwak. Yang pertama untuk toharah, untuk kebersihan, untuk kesucian. Yang kedua menggapai pahala, menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala. Sehingga bersiwak itu bukan semata-mata menghilangkan kotoran, menghilangkan bau badan, bau mulut. Tetapi bersiwak juga berpahala dikarenakan Allah ridai dan diperintahkan dalam Islam. Ibadah siwak namanya, ikhwan. Baik, apa argumentasinya dari sini, ikhwan? Dari siapa, ikhwan? Kata-kata siwak. Lafaznya umum, semua siwak. Yang basah atau yang kering. Dan berlaku untuk semua orang yang berpuasa atau enggak berpuasa. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wa qala Ata, dan berkata Ata, huwa Ata bin Abi Rabah Al-Makki. Ini disambung oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Wa Qatadah, juga dari Qatadah, berkata Qatadah, wa Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Disambung istatnya oleh Abad Ibn Humaid dalam buku Tafsir. Juga datang dari Ma'mar Ibn Rashid. Semakna dengan yang di atas. Ini Abdul Razak fi musannafihi. Dikatakan, Yabtali'u riqahu. Menelan air bekas siwaknya. Riq itu ludah. Kalau habis bersiwak, kadang ada air bekas air ludah, bekas-bekas siwaknya, itu yabtali riqahu. Tidak masalah, ditelan bekas-bekas tadi. Yakni ketika ada bersiwak, berpuasa, bersiwak, selesaikan sekuat tenaga Anda, berkubur, dikeluarkan dari mulut. Yang tertinggal, yang tersisa, yang ada di mulut Anda, bekas siwak, itu enggak ada masalah. Silakan ditelan, enggak batal puasanya. Itu makna asal ini barakallahu fikum. Intinya adalah boleh berpendapat, boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak dengan siwak yang basah. Meskipun setelah selesai bersiwak nanti masih ada bekas-bekas rasa siwak di mulutnya. Enggak masalah, silakan ditelan barakallahu fikum. Wahada wadihun insyaAllah. Tayyib, sekarang kita baca hadis yang secara marfu mausul. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana abdanu. Siapa abdan? Namanya Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Kenapa dikatakan Adan? Dikarenakan nama dan kunyahnya menggabungkan dua abad. Ada Abdullah namanya dan Abu Abdurrahman kunyahnya. Jadi yang dikatakan Abdan. Dibaca Abdanu atau Abdani? Dibaca Abda, Abdani. Abdani, dua abad. Jadi dia musanna gitu ya. Dibaca Abdani. Insya Allah. Dua abad. Jadi dua orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari ini. Dibaca apa ya, Pak? Dibaca Abdanu. Kata-kata Abdan sudah menjadi laqabun li syakhsin. Jadi bukan dua orang lagi, satu orang dia. Laqab bagi seseorang. Dan mamun min sharaf. Jangan ditanwin. Abdanu. Nu apa abdanun? Abdanu. Namanya mamun min sharaf. Taib. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Ma'mar. Mana Abdullah? Abdullah bin Al-Mubarak Al-Khurasani. Itu tabaqahnya beliau. Qala akhbarana Ma'mar wa Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Basri thumma Al-Yamani. Asluhu min Basrah. Asal dari Basrah, beliau masuk ke kota Yaman dan diikat dengan pintu Yaman. Diikat dengan pintu Yaman. Apa itu pintu Yaman? Diikat dengan gadis Yaman, dinikahkan di sana. Dan dia beliau pindah ke Yaman sebagai imam besar Yaman pada masa itu. Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Basri thumma Al-Yamani. Qala haddathani Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri. Ma'ruf dengan Az-Zuhri dari Bani Zuhrah atau ibn Shihab. An Ata ibn Yazid an Humran Maula Uthman ibn Affan. Dari Humran mengatakan raaitu Uthman radhiyallahu anhu tawadda. Aku pernah melihat Uthman bin Affan semoga Allah meridhoinya berwudu. Fa afragha ala yadayhi thalatha. Beliau menuangkan air di kedua tangannya tiga kali. Ini untuk mengusap, membersihkan kedua tangannya. Thumma tamadmad wastanthar. Kemudian beliau tamadmad, berkumur-kumur. Ambil air, dimasukkan di mulut. Berkumur-kumur, wastanthar. Apa istilahnya? Istinthar itu maknanya mengeluarkan air dari hidung. Ini mengabarkan ketika Anda berkumur-kumur, itu satu amalan, satu praktek dengan sekaligus memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Anda berkumur-kumur, ambil air, berkumur sambil memasukkan air ke dalam hidung. Namanya istinsyaq. Kemudian begitu dikeluarkan, mulutnya mengeluarkan air, antum keluarkan dari hidung. Namanya istinsar. Sebabnya digabung jadi satu. Beliau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya kata. Thumma ghasala wajhahu thalatha. Memencuci wajah tiga kali. Thumma ghasala yadal yumna ilal mirfaqi thalatha. Lalu membasuh mencuci tangan kanannya sampai ke siku tiga kali. Kanan dulu. Thumma ghasala ila al-yusra ila al-mirfaqi thalatha. Kemudian membasuh mencuci tangan kiri sampai ke siku tiga kali. Thumma masaha bi ra'si. Lalu mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi al-yusra yumna thalatha. Lalu mencuci membasuh kaki yang sebelah kanan tiga kali. Thumma yusra thalatha. Lalu kaki yang sebelah kiri tiga kali. Thumma qala, beliau mengatakan setelah itu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudhuku ini. Jadi beliau mempraktikkan kaifiyah wudhu Rasulullah SAW. Thumma qala, Kemudian bersabda Rasulullah SAW, man tawadda wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma yusalli raka'atain, kemudian setelah dua raka'at, namanya dua raka'at ba'dal wudu, la yuhadithu nafsahu fihima bishay, dia tidak mengajak bicara dirinya di tengah-tengah tadi dengan apapun. Illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, melainkan akan diampuni untuk dia apa yang telah lalu dari dosa-dosa dia. Menghapuskan dosa. Ini fadilah dua rakaat ba'dal wudu. Pahalanya menghapuskan dosa yang telah lalu. Dosa apa itu? Dosa kecil. Itu pendapat jumhur ulama. Dosa kecil, kalau dosa besar wajib disertai dengan taubat. Tayyib, ini hadis menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yang kedua, menerangkan fadilah dua rakaat ba'dal wudu. Tetapi hadis ini disebutkan sebagai dalil oleh mu'allif rahimahullah untuk bab yang kita bahas. Apa itu? Bolehnya orang yang berpuasa menggunakan siwak yang basah. Nyambung enggak? Babnya wudu, babnya kaifiyah berwudu, babnya fadilah dorakan ba'dal wudu. Tapi dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil untuk masalah orang yang berpuasa itu boleh bersiwak dengan siwak yang basah. Ini gimana cara argumentasi ya, kawan? Disebutkan dalam syarah dari para ulama, sisi argumentasinya adalah pada kata-kata thumma tamad mada wastanthar. Ketika antum berwudu, baik antum puasa, enggak puasa, ketika antum berwudu, wajib mad mada, berkumur-kumur. Lalu kamu keluarkan dari mulut kamu, engkau juga memasukkan antara mulut kamu ke keluar dari hidung kamu. Berkumur-kumur. Barakallahu fikum. Entah kamu puasa atau enggak berpuasa, berkumur-kumur. Ini namanya berhujjah dengan qiyas. Beliau mengkiaskan orang yang berpuasa bersiwak dengan siwak basah. Ada rasa siwaknya kadang nempel di mulut Anda. Dikiaskan dengan berkumur-kumur ketika berwudu. Orang yang berkumur-kumur ketika berwudu pasti basah mulutnya, kena air wudu. Ketika selesai berwudu, ada bekas air wudunya, ada rasa air masih ada di mulutnya itu. Sama saja. Sama saja. Sehingga ini namanya al-istidlal bil qiyas. Menggunakan qiyas barakallahu fikum. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dalam bab ini. Sehingga kalau orang yang berpuasa itu boleh berwudu dan berkumur-kumur pada wudunya, padahal ada bekas air di mulutnya, itu boleh, tidak batal puasanya selama tidak ada yang mengusap tenggorokan. Maka begitu pula orang yang berpuasa diperbolehkan untuk bersiwak dengan siwak yang basah, meskipun ada bekas siwak di mulutnya nanti ketika selesai bersiwak. Dipaham insyaAllah ya? Ini si argumentasinya, namanya istilah seperti itu. Namanya al-qiyas. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan qiyas yang sahih termasuk argumentasi. Barakallahu fikum. Dipaham insyaAllah ya? Ini yang namanya fiqih hadith. Ini yang namanya fiqih. Gitu ya. Fiqih itu seperti itu. Hadith, antum ambil istimad hukumnya. Gitu. Dari lafad ini mengandung hukum ini. Hukum ini, lafaz ini mengandung faedah ini, itu namanya fiqih. Itu namanya fiqih barakallahu fikum. Wa hadza. Sehingga ringkasnya adalah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, ketika sedang berpuasa diperbolehkan apa ini? Bersiwak dengan siwak yang basah atau siwak yang kering. Yang penting jangan dimasukkan dalam tenggorokan. Ketika selesai bersiwak dan masih ada bekas-bekas siwak, rasa siwak dalam mulutnya, la yadurruh, dan membahayakan dia, bahkan yadali riqahu. Silakan ditelan ludah tadi, bekas-bekas ludah tadi diperbolehkan. Barakallahu fikum. Hadza ala sahih khilafan lil Malikiyah wa Syabi rahimahullahu tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang dihafal yang mana ini? Yang mana ya, Pak? Ya hadisnya, hadisnya ya, Pak. Barakallahu fikum. Wa hadza wadhihun insyaallah taala. Nanti akan disebutkan di bab yang setelahnya penegasan terkait dengan masalah ini. Beliau berhujjah dengan itu terkait dengan kaifiyah berwudu, menegaskan ketika berwudu enggak dibedakan apakah dia berpuasa atau enggak berpuasa, semuanya ketika berwudu harus kumur-kumur dan istinsyak wal istinthar. Barakallahu fikum. Dikaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya.